بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Masih melanjutkan pembahasan kitab Akidah Tauhid yang ditulis oleh Dr. Saleh Ibnu Al-Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Hari ini kita akan memasuki pasal yang kedua terkait dengan pembahasan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Di pasal yang pertama, ma'asirul muslimin, sudah kita bahas pembahasan iddi'a'u ilmil ghaib, hukum mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Ini sudah kita bahas dan kita jelaskan bahwasanya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang haram, bahkan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini, ma'asyiral muslimin, tema kita adalah as-sihru wal kahanatu wal irafah, sihir, perdukunan, dan ramalan. Jadi di pasal yang kedua ini Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan akan kembali menjelaskan kepada kita di antara ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang bisa menafikan tauhid dan dia bertentangan dengan akidah Islam. Ada tiga hal yang beliau akan jelaskan: sihir, perdukunan, dan ramalan. Walaupun kalau kita melihat realitanya, ini satu paket. Sihir, dukun, paranormal. Itu kalau kita lihat di masyarakat, biasanya itu dilakukan oleh satu orang yang sama. Sihir, perdukunan, dan paranormal. Beliau berkata, "Kullu hadhil umur a'malu syaitaniyah." Semua perkara ini, yaitu dari mulai perdukunan, sihir, ramalan, ini semua adalah amal syaitaniyah. Termasuk dalam kategori perbuatan-perbuatan syaitan. Muharramah, yang telah diharamkan di dalam agama Islam. Takhul bil aqidah au tunaqiduha. Yang ini bisa merusak akidah yang ada pada diri seseorang, lepas ikatan akidahnya, lepas, bahkan tidak jarang ini bisa menjadi sebab batalnya akidah kita, batalnya tauhid kita, batalnya keislaman kita. Li'annaha la tahsulu illa bi umurin syirkiyah. Karena perkara-perkara ini, sihir, perdukunan, paranormal, tidak akan didapatkan oleh seseorang kecuali melalui jalan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi sebab, ya, kenapa sihir, perdukunan dan ramalan ini bertentangan dengan akidah, bahkan bisa membatalkan akidah, membatalkan keislaman seseorang, karena dia, ya, tidak akan sampai seseorang kepadanya kecuali biumurin syirkiyah, dengan melakukan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata, fasihru ibaratun amma khufiya wa latufa sababuhu. Sihir itu adalah satu ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang halus sebabnya. Oleh karenanya di masyarakat sering kita dengar ungkapan, oh kasihan si bapak ini ya, sudah berobat ke sana kemari, sudah datang ke rumah sakit yang besar atau ke alternatif dan lain sebagainya, tetapi penyakitnya belum ketahuan. Orang bilang terkena sihir. Nah, sihir ini apa? Khafiya. Sesuatu yang sulit untuk diketahui sebabnya secara kasat mata. Tetapi dia khafi, amrun khafi. Sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang halus. Itu sihir. Summiya sihran li'annahu yahsulu bi'umurin khafiyah. Disebut sihir karena perkara ini terjadinya disebabkan oleh perkara-perkara yang tersembunyi, tidak terlihat, gaib. La tudriku bil absar, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, tidak bisa diterka oleh indra. Ah, ini lebih pas. Tidak bisa diterka oleh indra. Wa huwa, dan sihir ini ma'asirul muslimin memiliki banyak jenis, kata beliau. Azaim waruqa. Terkadang berbentuk jimat-jimat dan jampi-jampi. Wa kalamun yatakallamu bihi. Atau berupa apa? Berupa ucapan-ucapan yang diucapkan oleh seorang tukang sihir. Wa adwiyatun wa tadkhinat. Dan terkadang menggunakan racikan obat-obatan atau menggunakan asap-asap. Ya, bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi di negeri kita, ada yang menggunakan penghilang kesadaran berupa aspat atau jenis-jenis semacam sabu-sabu, semacam asap, ya, semacam menghisap ganja dan lain sebagainya. Dari jalan itulah mereka melancarkan, menjalankan sihirnya. Walahu haqiqatun. Dan kita meyakini bahwa sihir ini memiliki hakikat. Artinya dia bukan syai khayali. Dia bukan sesuatu yang sifatnya hayalan yang tidak bermakna. Tapi dalam agama Islam, kita diajarkan untuk meyakini adanya ilmu sihir. Dalam arti yang sebenar-benarnya. Artinya bukan dia sesuatu yang tidak ada, tetapi dia memiliki hakikat, memiliki bentuk walaupun tidak bisa dilihat oleh manusia. Wa minhu ma yu'athiru fil qulubi wal abdan. Ada di antara jenis sihir itu, ma'asirul muslimin, yang bisa memberikan ruh terhadap hati manusia dan badannya. Jadi bisa memberikan sihir itu, bisa memberikan pengaruh kepada hati manusia ataupun fisiknya. Kalau hati misalnya, kalau kita baca dalam Al-Quran itu, di surat Al-Baqarah ayat 102, ada yang disebut dengan sihir tafriq. Allah katakan, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dengan sihir ini, mereka memisahkan suami dengan istrinya. Atau dalam hadis dikatakan ada yang disebut tiwalah. Apa itu tiwalah? Tiwalah itu kalau bahasa kita yang paling dekat itu pelet. Ya, dan itu bagian dari sihir. Jadi sihir itu dia bisa berdampak kepada hati. Efeknya bisa mengenai hati. Ya, hati manusia ataupun badannya. Fayumrad, sehingga seseorang yang tadinya kondisinya sehat wal afiat tiba-tiba sakit. Wayaktul, terkadang dia bisa membunuh. Sihir bisa sampai kepada taraf membunuh. Wayufarriq bainal mar'i wa zawji. Dan ada juga di antara jenis sihir yang memiliki apa namanya kegunaan memisahkan suami dengan istri. Wa ta'thiruhu biiznillahi al-qawni al-qadari. Adapun kenapa sihir itu bisa berpengaruh, bisa berefek kepada manusia, ini sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala secara kauni qadari. Ini penting untuk kita jelaskan. Apa itu kauni qadari? Hukum Allah itu ada dua. Ada hukum yang sifatnya syar'i, ada hukum yang sifatnya kauni. Atau dalam istilah yang lain, Allah itu memiliki kehendak. Kehendak Allah, ada yang sifatnya kauni, ada yang sifatnya syar'i. Apa bedanya kauni dengan syar'i? Kalau kauni itu contohnya ada siang, ada malam. Itu kauni. Allah telah hukumi alam semesta ini begitu. Alam semesta ini aturannya harus ada siang, harus ada malam. Ada yang kaya, miskin. Itu kauni. Hukum kauni. Ada yang saleh, ada yang ahli maksiat. Itu kauni. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu kauni. Ya. Apalagi, ada orang baik, ada orang jahat. Itu kauni. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Itu kauni. Ada yang sehat, ada yang sakit. Itu kauni. Jadi hukum kauni itu adalah ketentuan yang Allah gariskan di alam semesta. Adapun hukum syar'i, iradah Allah yang sifatnya syar'iyah, adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Allah perintahkan kita salat, Allah perintahkan kita puasa, Allah perintahkan kita zakat, Allah perintahkan kita haji, Allah perintahkan kita birrul walidain, Allah perintahkan kita misalnya apa berkata jujur, Allah larang kita minum khamar, berjudi, riba, maksiat. Itu namanya syar'iyah. Ya, syar'iyah. Lalu apa bedanya kauniyah dengan syar'iyah? Disebutkan dalam ilmu akidah bahwa kauni ini enggak bisa ditolak. Artinya kita tidak bisa keluar dari aturan yang sudah digariskan di alam semesta. Ada siang, ada malam. Kita enggak bisa mengubah aturan itu. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kita enggak bisa ubah aturan itu. Ada yang sehat, ada yang sakit. Itu aturan yang enggak bisa kita ubah. Sudah menjadi hukum kauni. Ada yang beriman, ada yang kafir. Itu hukum kauni. Itu satu ya. Kauni itu pasti terjadi. Tidak bisa ditolak. Ada yang hidup, ada yang mati. Hukum alam. Yang kedua, kalau yang sifatnya syar'i, ini belum tentu terjadi. Iradah Allah yang sifatnya syar'iyah belum tentu terjadi. Misalnya begini. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Apakah manusia semuanya sholat? Tidak. Tapi Allah memerintahkan aqimish shalah. Sebagaimana Allah memerintahkan apa yuqallibul laila wan nahar. Ya, Allah lah yang mempergantikan siang dan malam. Ini secara kauni. Tetapi secara syar'i Allah katakan kepada manusia aqimish shalah. Laksanakanlah salat. Pergantian siang dan malam tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah. Kaya dan miskin sebagai satu aturan yang ada di alam semesta itu selalu ada. Tapi sholat, zakat, puasa, haji, umroh atau yang lainnya. Ini namanya iradah syariah. Ketentuan Allah dalam bentuk syariat. Dalam bentuk perintah dan larangan kepada manusia. Dan di sini beliau berkata. bahwa sihir tidak terjadi kecuali dengan izin Allah secara kauni qadari. Maksudnya apa? Allah memang menakdirkan yang namanya sihir itu ada di muka bumi. Muncul pertanyaan, kalau Allah menakdirkan adanya sihir, berarti Allah menghendaki sesuatu yang tidak dia cintai. Karena kalau syariat, kalau hukum syariat pasti Allah cintai. Sholat, puasa, haji, zakat pasti Allah cintai. Tetapi sesuatu yang sifatnya kauni itu belum tentu Allah cintai. Allah menakdirkan di muka bumi ini ada yang mukmin, ada yang kafir. Apakah ketika Allah menakdirkan ada mukmin dan kafir, artinya Allah mencintai kekafiran? Tidak. Lalu kenapa Allah biarkan ada kekafiran? Dijelaskan oleh para ulama, untuk satu ilmu dan hikmah. Karena Allah memiliki ilmu dan hikmah. Apa ilmu dan hikmahnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah hendak menguji kalian dengan apa namanya, dengan hal tersebut. Dan itu pun kadang kita alami. Kita manusia mengalami hal itu. Misalnya apa ya? Dalam beberapa kasus ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah sehatkan badan kita. Ada seseorang yang datang ke rumah sakit, berobat, lalu dikatakan oleh dokter, Pak ini sakit Bapak sudah parah Pak, ini udah infeksi Pak. Ini harus diamputasi Pak. Tetanus atau apalah penyakit ya, harus diamputasi. Lalu sang pasien berkata, begitu ya dokter ya, kalau tidak diamputasi, apa dampaknya bagi saya misalnya? Dikatakan nanti akan penyakitnya menjalar ke seluruh tubuh. Akhirnya pasien ini berkata, ya sudah dokter, kalau memang itu yang terbaik, mudah-mudahan Allah berikan saya kesembuhan. Artinya terkadang manusia menghendaki sesuatu yang tidak dia sukai. Apa itu? Diamputasi. Lalu kenapa dia rela kakinya diamputasi? Bukan dia membenci kakinya, bukan dia tidak suka dengan kakinya, tetapi dia harus menghendaki sesuatu yang tidak dia sukai untuk hikmah yang dia ketahui. Apa hikmah itu? Agar penyakit tidak menyebar kemana-mana. Itu sebenarnya hanya takrib saja, hanya cara kita mendekatkan makna. Artinya kita mungkin akan protes, kenapa Allah menakdirkan adanya sihir, kan begitu. Ya kalau Allah melarang sihir, sihirnya enggak ada ya enggak bermanfaat larangan. Ya. Dan namanya nanti di akhirat, enggak semuanya di surga. Ada surga, ada neraka. Ada yang namanya mahsyar. Ada yang namanya hisab. Ada yang namanya mizan. Hisab pertanggungjawaban, mizan timbangan, ada yang namanya sirat. Itu semua tidak berjalan. Dari mulai mahsyar, hisab, mizan, sirat, bahkan surga dan neraka, itu semua enggak berjalan. Kecuali kapan? Ketika ada yang beriman, ada yang kafir. Ya. Bahkan para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau, itu enggak ada manfaatnya kalau tidak ada yang melakukan kemaksiatan. Kalau semua orang beriman misalnya, apakah bermanfaat diutusnya para nabi dan rasul? Tidak. Ayat yang dimaksud dengan apa? Perkataan beliau, wa ta'thiruhu bi'iznillahil kauni al-qadari. Dan efek yang muncul dari sihir ini, pengaruhnya kepada manusia tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Ayat Al-Quran ya, di surat Al-Baqarah ayat 102. Ya, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka, tukang-tukang sihir itu, tidak bisa mendatangkan madarat kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Izin yang bagaimana? Izin secara kauni qadari. Dan tadi sudah kita jelaskan makna kauni dan qadari. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa huwa amalus syaitani. Sihir ini termasuk ke dalam perbuatan syaitan. Wa kathirun minhu la yatawassalu ilaihi illa bisyirki. wattaqarrubi ilal arwahil khabisati bima tuhib. Dan kebanyakan dari tukang sihir itu tidak sampai kepada ilmu sihir kecuali dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan taqarrub. Apa itu taqarrub kalau bahasa kita? Persembahan-persembahan, tumbal-tumbal kepada syaitan dan kepada apa? Ruh-ruh yang khabisah, kata beliau. Apa namanya? Sesuatu yang tidak terlihat, makhluk yang tidak terlihat, yang khabisah, yang kotor. Wattawassalu ila istikhdamiha bil isyraqi biha. Ya, dan mereka sampai kepada ilmu tersebut dengan menggunakan wasilah-wasilah syirik. Walihadza qaranahu syari'u bisyirk. Oleh karenanya syariat, ya, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan antara syirik dengan sihir. Jadi urutannya syirik dan sihir itu satu paket, ya, berdekat-dekatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Ijtanibu sab'al mubiqat. Apa artinya? Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Jadi ada 7 dosa yang bisa membinasakan manusia, yang akan mendatangkan kehancuran atas manusia. Qalu, para sahabat berkata, wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu 7 dosa yang membinasakan ya Rasulullah? Maka beliau berkata, al isyraku billah wasihr, menyekutukan Allah dan sihir. Ya, artinya di apa namanya, seperti misalnya apa, fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah, disebutkan bergandengan. Aqimis shalah wa atuz zakah, lak tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat, bergandengan. Ini pun bergandengan, al isyraku billahi wasihir, menyekutukan Allah dan sihir. Fahuwa dakhilun fi syirki min nahiyataini. Dan sihir ini sebenarnya masuk ke dalam syirik. Pertanyaan, kalau sihir masuk ke dalam syirik, kenapa dipisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, ma'asyiral muslimin, untuk memberikan penekanan dan perhatian. Sama kayak hadis apa itu? Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kenapa enggak disebut haji itu tawaf, sa'i, haji itu tawaf, sa'i, romyul jamarat misalnya. Kenapa? Al-hajju Arafah. Karena Arafah adalah bagian terpenting dari haji. Atau kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami ibadah, hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Bukankah meminta pertolongan bagian dari ibadah? Jelas ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami ibadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Pertanyaannya, bukankah meminta pertolongan masuk ke dalam ibadah? Kenapa tidak dicukupkan dengan kata ibadah saja? Untuk menunjukkan bagian penting dari ibadah adalah al-isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, sihir dianggap syirik kalau kita lihat dari dua sisi. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, ma fihi min istikhdamis syayatin. Ya. Sihir disebut syirik karena di dalamnya ada menggunakan jasa syaitan. Jadi dalam ilmu sihir ini pasti di dalamnya ada istikhdam asyayatin, menggunakan setan. Wa ta'alluqu bihim, dan bergantung kepada mereka. Wa taqarrubu ilaihim bima yuhibbunah, dan memberikan apa-apa yang mereka cintai. Karena setan enggak mau melayani manusia kecuali kalau manusia mau mempersembahkan apa-apa yang mereka sukai. Minaz zaba'ih, ya, nyembelih, apalagi disyaratkan Anda kalau mau dapat ilmu sihir, jangan mandi sekian 40 hari. Berarti kan enggak sholat. Ada lagi kalau pemirsa masih ingat kasus di mana itu dulu, Deli Serdang ya, di Sumatera Utara, Dukun AS itu kan, syaratnya mengerikan sekali itu. Dia harus membunuh 74 wanita yang dikubur di kebun, apa dulu, kebun tebu ya. Syaratnya mengerikan sekali ya. Liyakumu bikhidmatis sahir. Dengan syarat-syarat itulah mereka mau melayani tukang sihir. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 102, walakinnasyayatina kafaru, tetapi setanlah yang kafir, yu'allimunannasasihir, karena mereka mengajarkan manusia sihir. Jadi gurunya sihir siapa? Syayatin, yaitu setan. Sisi yang kedua yang menjadikan kita meyakini bahwa sihir itu adalah syirik adalah ma fihi min da'wa ilmil ghaib. Karena di dalam praktek sihir ada klaim mengaku mengetahui yang gaib. Jadi rata-rata tukang sihir itu selalu mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Wa da'wa musyarakatillahi fi dhalik, dan mereka mengklaim bahwa mereka memiliki ilmu Allah. Apa itu ilmu Allah? Ilmu terhadap perkara-perkara yang gaib. Itu ilmu Allah. Dalam Islam, akidah kita, akidah Islam yang asalnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, kita meyakini ilmu gaib yang tahu hanya Allah. Tapi bagi tukang sihir tidak. Menurut dia, dia pun tahu perkara yang gaib. Ya. Lalu dikatakan, wahuwa kufrun wa dolal. Dan itu adalah kekafiran dan kesesatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka sudah mengetahui sebelumnya, kalau seandainya mereka mempelajari ilmu sihir, maka kelak di akhirat mereka tidak lagi mendapatkan bagian kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala keburukan, dari segala kesyirikan, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari ilmu sihir. Wallahu a'lam bishawab. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin. Kita kembali setelah beberapa iklan berikut ini. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat, live Niaga TV dan Robani TV. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi gak ada hasilnya. Hingga akhirnya, silakan mas. Ya, mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxing, mesinnya pengusaha sukses. Zaman sekarang, mau cari kerja susah. Mau buka usaha, gak punya keterampilan. nganggur, bosan. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada BOOM, Business Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket BOOM akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BOOM lainnya, silakan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis, sasis, laris. Oke. Monggo, monggo, monggo, monggo. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan yang pertama sudah kita baca penjelasan Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala seputar perkara baik itu perkataan atau perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Dan kita sudah bahas poin yang pertama yaitu kaitannya dengan sihir, dan ada dua poin yang tersisa yaitu kaitannya dengan al-kahanah wal-irafah, yaitu perdukunan dan ramalan, yang insya Allah kita bahas di kesempatan yang lain. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa kami mengundang para pemirsa Niaga TV di rumah untuk mengirimkan pertanyaan, berinteraksi dengan kami di dalam rubrik Negeriku Bertauhid, baik menggunakan layanan pesan singkat ataupun menggunakan layanan telepon di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca pemirsa. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Semarang. Apakah mengirim bacaan surah Al-Fatihah pada orang yang meninggal sampai kepada dia? Wallahu a'lam bissawab ya. Yang pertama bahwasanya secara khusus menghususkan membaca surah atau mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal ya, itu kita tidak mendapatkan dalil yang khusus atau contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau perintah dari beliau. Jadi kita mendapatkan banyak sekali hadis dari Nabi, baik itu hadis dalam kitab-kitab sahih seperti Bukhari dan Muslim, atau kitab-kitab dalam kitab Sunan seperti Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, An-Nasai dan lain sebagainya, atau dalam kitab yang lainnya. Sebatas yang kita ketahui, tidak ada secara khusus perintah Nabi kepada umatnya agar mengirimkan Fatihah kepada orang yang sudah meninggal atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para malaikat dan lain sebagainya. Itu kita tidak mendapatkan dalil dari dianjurkannya menghususkan Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal. Itu satu poinnya. Poin yang kedua adalah kalau seandainya pahala bacaan Al-Quran itu tidak dihususkan hanya surah Al-Fatihah, maka para ulama berbeda pendapat, yaitu kaitannya dengan permasalahan hukmu ihda thawabi qiraatil Quran lil mayyit, hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Itu terjadi khilaf yang luar biasa, dan khilaf ini termasuk khilaf yang qawi wa qadim. Jadi khilaf yang kuat dalil-dalilnya dan qadim. Qadim itu artinya sudah lama, sejak zaman Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya terjadi perdebatan. Singkat cerita, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, dan itu adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan itu adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Adapun yang mengatakan tidak boleh adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibn Katsir di dalam tafsir firman Allah surat An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak mendapatkan kecuali pahala dari apa yang dia usahakan. Itu pendapat Imam Syafi'i, dan rinciannya sudah sering kita ulang. Allah alam bisawab. Ada ibu Vera di Jambi. Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Iya, Ibu. Saya mau nanya ini, Ustaz, bagaimana secara hukum syariah jika kita mencari ada orang yang hilang di kawasan objek wisata yang di hutan. Jadi kebetulan di daerah kayak ini, di Kerinci ini, ada itu namanya orang hilang. Jadi sampai hari ini sudah masuk hari ke-8 gitu, hilang kan anak tersebut. Dia tuh pergi jalan-jalan bersama teman-temannya ke Danau Kajo. Jadi sudah seminggu hilang di hutan. Jadi banyak sekali orang-orang di sini menganjurkan untuk menggunakan orang pintar. Sementara orang pintar itu ada yang kesurupan segala macam dengan cara-cara yang menunjukkan ke daerah yang berbeda-beda jalan untuk mencari anak tersebut. Kemudian banyak sekali sesajen seperti ayam hitam apa segala macam. Bagaimana sebaiknya secara syariah kita mencari orang yang hilang di hutan seperti itu, Ustaz? Bagaimana caranya? Karena keluarga pun sebenarnya tidak setuju, tapi karena semua masyarakat sudah heboh untuk supaya mencari dengan adanya orang-orang pintar begitu banyak sekali gitu, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz, karena di sini sudah heboh sekali, sudah 8 hari anak tersebut hilang. Baik, Ibu. Mohon jawabannya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab. Kasus yang sama ini pernah terjadi mirip sekali sekitar beberapa bulan yang lalu. Kejadiannya di daerah, saya lupa, Jawa Tengah atau Jawa Timur ya, tepatnya saya lupa, tetapi saya ingat nama gunungnya Gunung Piramid. Gunung Piramid. Disebutkan ada 3 orang anak SMP yang setelah kelulusan, lulus dari sekolah, mereka naik ke atas gunung di siang hari. Rencananya mereka ingin melihat matahari yang tenggelam. Matahari tenggelam. Maka berangkatlah 3 anak ini ke atas gunung tersebut dengan persiapan seadanya. Singkat cerita, menjelang malam, menjelang sore, turun kabut. Turun kabut yang pekat dari langit. Lalu mereka merasa takut. Maka mereka pun bergegas untuk turun. Singkat cerita, dari 3 orang ini, ada satu yang berjalan lebih cepat di depan. Sedangkan yang kedua, yang dua dan yang ketiga berjalan lebih lambat di belakang. Artinya jalannya tidak cepat-cepat. Singkat cerita, yang dua sampai ke rumah, yang satu tidak ketahuan di mana. Itu kalau saya tidak salah sampai 10 hari kurang lebih. Apa yang terjadi? Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita buka YouTube ya, kita buka salah satu media sosial, YouTube atau Google misalnya, kita akan dapatkan, kalau kita tulis nama anak tersebut, lalu kita tuliskan kejadian itu, banyak di situ. Ritual-ritual perdukunan. Banyak sekali ritual perdukunan. Ada ritual perdukunan dalam bentuk membuat sesajen, ada dalam bentuk ramalan bahwa itu diculik oleh ratu, kalau sampai 10 hari tidak kembali maka dia tidak akan pernah semuanya berspekulasi. Ada yang dalam bentuk memasukkan ruh ke dalam jasad seseorang kemudian diajak berbicara dan yang lainnya. Tetapi di samping ada yang melakukan ritual-ritual yang sebenarnya secara akidah itu haram, syirik dan tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, ada namanya, istilahnya apa itu, himapala ya, kalau di kampus itu ada himpunan mahasiswa pencinta alam ya. Lalu mereka setelah 7 hari atau sekian hari tidak ada titik kejelasannya, maka ini anak-anak muda ini memberanikan diri mencari anak itu. Tentunya sudah 7 hari sekian hari ada bau yang tercium kan, ternyata setelah dilihat di jurang itu tersangkut jatuh dari atas tebing, kemudian sangkut di atas pohon. Artinya bahwasanya dalam Islam kita tidak boleh mendatangi dukun, kita tidak boleh mendatangi paranormal, kita tidak boleh mendatangi tukang sihir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fala tuqbal lahu salatun 40 yauman." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, kemudian dia bertanya tentang satu perkara, maka tidak diterima karenanya salat orang tersebut selama 40 hari. Dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, lalu dia mempercayainya, meyakininya, maka sungguh orang ini yang percaya dukun dan paranormal telah kafir kepada Al-Qur'an. Kenapa? Karena di Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun yang tahu perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada alasan kita mendatangi dukun atau para paranormal. Ini dalam semua kondisi adalah perkara yang haram, perkara yang dilarang oleh syariat, perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara kita mencari anak itu? Allah alam biswab ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi dan di mana anak itu berada. Ini yang pertama, dan doa adalah satu hal yang paling bermanfaat yang bisa kita lakukan. Dan yang kedua adalah melakukan sebab-sebab yang mubah. Apa itu sebab-sebab yang mubah? Sebab-sebab yang tidak dilarang oleh syariat. Mendatangi tim SAR misalnya kan, melaporkannya kepada polisi, lalu apa namanya, meminta bantuan kepada mahasiswa pencinta alam dan lain sebagainya. Ini mubah ya. Ini perkara-perkara yang mubah. Selebihnya kalau itu kaitannya dengan dukun, paranormal, sihir, meminta tolong kepada jin dan lain sebagainya, tidak boleh. Terkait dengan meminta tolong kepada jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, Allah katakan, "Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa." Sesungguhnya telah ada laki-laki dari manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, fazaduhum rahaqa, maka jin itu malah menimbulkan ketakutan, kesesatan dan penyimpangan pada manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, kemudahan untuk bisa menemukan anak yang hilang yang tadi kita dengar ceritanya di Jambi. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah yang harus dilakukan supaya tidak terkena sihir? Banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan agar kita tidak terkena sihir. Misalnya senantiasa membaca surah Al-Baqarah di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taj'alu buyutakum kubura." Janganlah kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak dimasuki oleh syaitan. Jadi kita kalau di rumah, perbanyaklah membaca surah Al-Baqarah. Ini sebagai benteng kita agar tidak dimasuki oleh syaitan dan makhluk-makhluk yang lain. Yang kedua adalah membiasakan diri membaca zikir pagi dan petang yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sekarang kita dimudahkan ya, ada buku kecil zikir pagi dan petang, kita baca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq, membaca surat An-Nas, lalu membaca doa-doa Nabi misalnya, Sayyidul Istighfar, Allahumma anta Rabbi, lalu ta'awuz, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmi, itu dia didawamkan, dijaga oleh kita. Dan kalau kita dawamkan itu zikir pagi dan petang, dan kita pahami maknanya, indah sekali. Ada doa misalnya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari. Ya, ya Allah, berikan aku penjagaan, sehatkan pandanganku, sehatkan pendengaranku, ya sehatkan badanku, ya Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an shimali, ya wa a'udzu bi azamatika an ugtala min tahti, ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ini diamalkan, membaca zikir pagi dan petang. Yang kedua adalah senantiasa menjaga perintah dan menjauhi larangan Allah. Senantiasa menjaga perintah dan larangan Allah. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sumpah iblis kepada manusia bahwa dia akan la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, kami akan datang, kata syaitan, dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri, dan kami akan menguasai mereka. Lalu di akhir dia berkata, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang tulus beribadah kepadamu. Oleh karenanya kita harus memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Laki-laki salat di awal waktu, berjamaah ke masjid, wanita salat di awal waktu, lalu menutup aurat dan lain sebagainya. Ini yang ketiga adalah berusaha melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan. Yang ketiga, yang keempat, menjauhkan rumah kita dari perkara-perkara yang mengundang syaitan. Misalnya gambar-gambar, atau anjing, atau patung-patung yang begitu, itu kita hilangkan. Begitupun menghilangkan rumah kita dari perkara-perkara yang syirik. Seperti apa? Jimat-jimat, keris-keris, apa keris tidak semua ya, tapi keris yang dianggap memiliki kekuatan, benda-benda pusaka. Kalau keris sekedar dijadikan sebagai kenang-kenangan atau benda senjata tradisional, tidak ada masalah. Tapi permasalahannya adalah ketika itu dikaitkan dengan keyakinan-keyakinan, dimandikan dengan 7 kembang dan lain sebagainya. Begitupun diantara yang diajarkan oleh Nabi adalah membiasakan diri ketika akan keluar dan masuk rumah membaca bismillah. Nabi berkata, barang siapa yang masuk rumah lalu membaca bismillah assalamualaikum, maka setan yang mengikutinya di belakang tidak bisa ikut masuk rumah. Ya, begitupun ketika kita keluar dari rumah kita baca bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka setan itu putus asa dari kita. Karena ketika kita membaca doa itu, Allah akan cukupkan kita. Allah akan lindungi kita. Ya, Allah akan tolong kita. Maka setan akan berkata, bagaimana kita akan menyesatkan orang yang sudah dicukupkan, telah dilindungi, telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara-perkara yang lain yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya makan kurma ajwa. Rasul berkata, siapa yang makan 7 butir kurma ajwa dalam 1 hari, maka hari itu dia akan diselamatkan dari sihir dan racun. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya terkena santet ilmu ngepet. Bagaimana cara menghilangkan mereka bisa masuk ke dalam? Itu yang barusan saya sampaikan. Ya, itu yang barusan saya sampaikan ya. Baca Al-Baqarah, zikir pagi petang, menjaga perintah-perintah Allah, ya menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, lalu senantiasa menjauhkan rumah dari perkara-perkara yang mengundang setan, seperti apa? Gambar-gambar, anjing, patung-patung. Lalu menghilangkan, melepaskan diri kita dari segala kesyirikan seperti jimat, seperti apalagi benda-benda pusaka, benda keramat dan lain sebagainya. Itu sudah kita sampaikan. Dan juga berobat dengan kurma ajwa, siapa yang makan 7 butir, berobat dengan air zam-zam dan lain sebagainya. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya kita waktu menunaikan ibadah haji, waktu lempar jumrah hari ke-13, kena sakit lalu diwakilkan ke abang kandung. Qadarullah, abang salah jam lemparnya yang akhirnya kena dam. Abang saya yang bayar, bagaimana hukumnya? Saya tidak tahu permasalahan ini. Mungkin nanti harus ditanyakan kepada apa namanya yang memiliki ilmu terkait dengan itu. Dan Allah alam bisawab, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.